Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam. Buat Nemova yang ada di rumah, okay. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa jaga kebersihan. Okay. Kita goyang lagi yuk, bersama okay. New Monata. Masih bersama channel barunya New Monata Official. Heho. Hidupkan orangku.